Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sebagai hamba Allah yang lemah mengucapkan syukur yang tiada terhingga. Moga kita selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Yang artinya pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Para pendengar, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya pada ayat 65 di mana Nabi Hud alaihi salam dengan Nabi Hud alaihi salam yaitu menyuruhkan kepada saudaranya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjawab para petinggi dan pemuka dari kaum yang kufur kepadanya, sesungguhnya kami benar memandang kamu dalam keadaan yang kurang akal. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita jumpai orang yang menyuruhkan kepada kebaikan itu malah ditantang. Di mana saja memang sudah merupakan sunnatullah kalau kebaikan yang diajukan itu selalu ditantang. Akan tetapi kalau keburukan banyak orang yang menerimanya, walaupun dengan bentuk desain yang begitu luar biasa, dan itu bukan dinyatakan sebagai ajaran yang sesat dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji metode dan teori apa aja yang bisa dapat kita sangkal bagi orang dengan yang membawa virus-virus untuk merasuki akidah. Virusnya itu Ustaz berbentuk apa? Berbentuk dolalah sesat dan bentuk kebodohan. Bagaimana antisipasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, saya melihat begini, dalam tantangan dakwah itu kan teori umumnya itu kan as-sira' bainal haqqi wal batil sira'un abadiyun. Pertentangan antara yang hak dan batil adalah pergumulan yang kekal dan abadi. Nah, jadi ini sebenarnya adalah merupakan sebuah pembelajaran yang positif bagi kita tentang bagaimana menyikapi tuduhan-tuduhan yang masif, tuduhan-tuduhan yang membabi buta terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh para duat, oleh para rasul, dan juga tuduhan-tuduhan seperti ini terus berulang. Tuduhan-tuduhan klasik yang memang tidak ada tuduhan lain kecuali seperti ini. Mereka tidak bisa menolaknya atas dasar logika, karena logikanya sangat tepat. Tapi mereka menuduhnya atas dasar, ya kami melihatmu sungguh bodoh, oleh sebab itu kami tidak mau mengikutmu karena kebodohanmu. Nah, yang kedua, mendustakan si pendusta. Yang ketiga, dolalah. Nah, ketiga terminologi ini kalau kita lihat dalam kehidupan saat sekarang ini muncul di mana-mana, bahwa orang-orang yang ingin mengamalkan Islam, mengajak kepada Islam yang benar, dituduh dengan ya tradisionalis lah, terbelakang lah namanya, orang-orang yang orang skripturalis, dan yang tuduhan-tuduhan yang tidak benar lainnya. Nah, sementara ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini menunjukkan mereka lemah. Kenapa? Karena kalau memang orangnya gentleman, orangnya cerdas, dia akan menyusun sebuah sistematika berpikir, pijakan-pijakan dasar logika yang kuat untuk menjawab atau membantah risalah-risalah seperti ini. Bagikan seorang yang cerdas berdebat dengan seorang yang cerdas, tentunya kita akan melihat banyak hikmah di sana. Tapi ini menunjukkan safahahnya mereka, bukan safahahnya Rasul. Menunjukkan kebodohan mereka, bukan kebodohan Nabi. Nah, jadi disinilah saya melihat bagaimana bagi da'i ayat ini menjadi sebuah pembelajaran. Bahwasanya kalau kita satu saat berdakwah didustakan orang, diejek oleh orang, Nabi yang Nabi dulu lebih parah dari kita lagi. Sudahlah fasilitas seadanya, orang yang dihadapinya itu rata-rata tidak berpendidikan. Di samping ingat koras kepalanya, yang kita hadapi di bawah mereka sebenarnya. Ya rata-rata bisa dikatakanlah berpendidikan, walaupun minim agama dalam artian pemahaman. Ya tak palah keras kepala lah begitu. Artinya masih bisa diajak nego-nego dikit. Nah, di samping mereka juga masih bisa berpikir secara sistematis dan juga berpikir rasional dengan baik. Itu Ustaz mungkin Ustaz. Iya. Jadi memang menyambung apa yang disampaikan Ustaz Syafir dan Ustaz Anafi bahwa di sisi lain para da'i itu yang pertama dan utama dia harus menikmati dakwah yang dia sampaikan. Betul. Jangan sampai dakwah itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan dapur semata, walaupun itu tidak salah ya, mengambil upah dari berdakwah. Walaupun itu ada yang khilaf ya, ada yang melarangnya, ada juga yang membolehkannya. Di antara mazhab yang membolehkan, kita ambillah mazhab yang ringan yang membolehkan. Tetapi janganlah itu menjadi tujuan. Itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Ketika kita mengharapkan lebih, rupanya orang memberinya kecil. Ketika kita mengharapkan banyak mengikut, rupanya yang datang adalah caci maki dan sumpah serapah. Tetapi ketika kita menikmati dakwah yang kita sampaikan, menikmati pesan-pesan Allah untuk kebaikan diri dan untuk masyarakat, maka sumpah serapah yang datang, cacian yang menerpa, semuanya itu adalah bumbu-bumbu kehidupan, bumbu-bumbu dakwah yang membuat kita makin bertambah nikmat untuk menjalani dakwah yang indah, karena ini adalah tugas mulia para rasul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya benar sekali Ustaz, di mana kalau kita melihat seorang dai dia tidak harus mengedepankan daripada bentuk upah, akan tetapi lebih mengedepankan bagaimana nasihat dari pesan maha kasih ini bagaimana menyebarkan kasih kepada yang lain gitu. Mudah-mudahan kalau kita meyakini dengan bentuk Abdullah sebagai sumber dalam kehidupan, maka muncul ada dalam menurut mutakallimin yaitu apa? Asal muasal, adanya tidak ada itu kan punya Allah kerjanya. Benar. Ada yang mengadakan itu kan Allah. Iya. Kan begitu. Manusia diciptakan dunia ini enggak mungkin langsung berpakaian melalui proses. Oleh karenanya, kita kembali kepada Allah dengan bentuk apa? Yakin dengan hakul yakin yang kita landasin. Yang penting ikhtiar mutlak kita itu benar-benar pada koridor agama. Benar. Kalau tidak, kembaliannya kita salah jalan, kaburamaktan indallah antakulu ma la taf'alu. Ya. Apa yang kita sampaikan akan tetapi kita tidak melakukannya. Ini lebih parah dalam kehidupan kita. Benar. Yang mengakibatkan kita nanti bisa terpojokkan dan kita bukan dikenang orang dengan kebaikannya. Nah, dalam kehidupan kita nih Ustaz, ya otomatis kita lahan kita adalah dakwah. Bagaimana kita selamat di dalam keluarga, selamat di dalam masyarakat, selamat juga mudah-mudahan dari azab Allah, kan ya, begitu. Benar sekali. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita nih Ustaz? Ya, kalau saya sendiri karena kita menyiarkan acara ini di radio, paling tidak untuk diri dan kami keluarga, saya mengharapkan semua keluarga itu mendengar siaran di radio ini. Yeah, yeah. Nah, supaya apa? Jangan sampai Ustadz tuh pandai berceramah kepada orang, keluarganya sendiri tidak terceramahkan. Maka saya harap keluarga kecil, keluarga besar punya radio dan mendengarkan setiap sore atau kalau bisa setelah sholat subuh pagi harinya. Itu merupakan satu hal yang menarik. Karena apa? Karena Nabi pun berdakwah dimulai pada diri dan keluarga kecilnya. Karena apa? Karena memang Nabi menikmati setiap tetesan dakwah yang dia sampaikan. Karena ini adalah kenikmatan, kenikmatan itu kalau bisa keluarga kecil kita mendapatkannya. Yeah. Sama seperti kalau kita dapat rezeki, pasti yang pertama kali kita kasih beri makan adalah istri dan anak. Begitu juga dakwah ini suatu kenikmatan, kita harap disebarkan mulai keluarga kecil. Karena ini adalah kenikmatan, keluarga kecil sudah cukup makan dan sudah cukup ini, begitu juga sudah tercerahkan secara hati dan sudah tercerahkan secara jiwa dan akhlak, kita juga mengharapkan masyarakat sekitar juga menikmati indahnya dakwah Islam itu. Yeah. Kalau itu dimulainya, maka ini adalah merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat. Tetapi kalaulah dakwah itu beban, dan itu adalah seperti orang buang sial, maka orang lain yang jauh kalau bisa dapat, kalau bisa anak-anak jangan mendengar dan jangan menikmatinya, ya? Ceramah kita yang cuman apa menambah beban di kepala. Iya, jadi harapannya benar sekali, Ustaz. Harapan kita kalau bisa keluar dulu keluarga kita dulu dalam bentuk yang Islami, mudah-mudahan ya kan, dengan harapan semua, dengan kita berlandasan kita yaitu apa? Bersumber akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian kita menuangkan dengan bentuk ritual sholat dan sebagainya. Kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ustadz anak bejat kan? Itu yang takut kita itu, San. Takut sekali. Iya. Penceramah, pendai luar biasa. Luar biasa. Anak jadi preman. Alhamdulillah. Satu hal yang tidak layak juga nih, Ustadz, dalam pandangan masyarakat. Kedepankanlah hal yang baik, positive thinking, yaitu tidak kita memponis orang secara langsung asipulannya. Ya. Unzur makalah wala tandur mangkalah. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul. Gitu. Kalau saya melihat menambahkan atau memotong sedikit pernyataan Safiyar, menarik yang disampaikan Allah tentang kisah Nabi Nuh. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi bahwa Nabi Nuh itu memiliki anak dan istri yang tidak mendengar ceramah suami atau tidak mendengar ceramah orang tuanya. Itu dari keluarga dekat. Ini menjadi sugesti bagi para da'i, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Kalaupun rupanya anaknya bejat, atau istrinya juga tidak menggunakan jilbab, atau istrinya bertolak belakang dengan ceramah suami, atau anak bertolak belakang dengan ceramah ayah, tetap dakwah harus disampaikan. Betul. Jangan akhirnya, aku gimana mau berdakwah, istriku gak pakai jilbab, anakku kurang ajar. Tidak, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, contoh Nabi Nuh yang sudah 950 tahun berdakwah dan dia tidak bosan menyampaikan pesan kepada anak dan istrinya, rupanya anak dan istrinya pun tidak mau mendengar. Bahkan Nabi Muhammad, pamannya yang paling dekat dengan dia, Abu Thalib, dan pembela habis-habisan terakhir juga tidak mau masuk Islam, bukan berarti Nabi Muhammad menyelesaikan dakwahnya. Tidak. Dia tetap berdakwah. Karena apa? Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Yang jelas kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus melihat secara jeli gitu ya, melihat realita ini. Yang baik itu pesannya mau dari siapa juga didengarkan gitu. Iya, benar. Walaupun seorang pimpinan dia ditegur dengan bawahannya, kalau dia itu memang pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam artian tanda kutip yaitu program kerja sebagai sanggahan, ahlan wasalan, diterima kan. Benar, begitu ya. Benar. Sehingga apa, saya melihat satu wacana bagi kehidupan kita di Medan ini, yaitu di mana kalau ustadznya tidak berbobot, nggak naik mobil, kurang orang mendengarkannya. Saya rasa itu, melalui itu perlu, di perlu kita luruskan. Introspeksi, ya. Siapapun yang menyampaikan, walau anak pun kita menyampaikan, terimalah itu dengan lapang dada, dengan apa? Panggilan keimanan. Kalau udah iman dipanggil, maka kita akan melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari bersumberkan dengan pesan-pesan yang maha kuasa. Ya. Jadi akhirnya legowo melihat, ya, legowo orang melihat lain, Allah dan melihat kebenaran. Ya. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, apa yang telah kami sampaikan ini melalui kajian kita Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi membawa kita kepada nuansa yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertawakal kepadanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala pendengarannya. Saya Muhammad Syafiar, dampingin dengan Ustaz Zainal, Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.